Di masjid ada tahiyatul masjid. Adakah sholat sunnah di musala? Ya, kalau musala itu fungsinya sebagaimana masjid, ya, sebagaimana masjid, ya dia sholat dua rakaat sebelum duduk. Ya, sholat dua rakaat tidak dirinci oleh para ulama. Bisa sholat duha, misalnya kalau waktu duha, bisa sholat sunnah yang lainnya. Intinya dua rakaat. Dulu sering meninggalkan sholat dengan sengaja. Bagaimana cara menebusnya? Dengan bertaubat. Dengan bertaubat. Ya. Karena al-kabair, dosa-dosa yang sangat besar, itu dihapus dengan taubat. Adapun dosa-dosa kecil dihapus dengan amalan-amalan soleh kita, bisa terhapus. Adapun yang terkait dengan al-kabair, ia harus menebusnya dengan beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesali perbuatannya, kemudian memperbaikinya dengan amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan soleh. Mudah-mudahan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Penerima taubat. Ada segelintir umahat yang masih memakai gamis dengan warna cerah seperti biru laut, krem, dan terkadang gelap, tetapi di bagian depan, bawah masih terdapat bordiran. Walaupun kerudung dan cadar masih tetap hitam. Sebenarnya bagaimana aturan dalam berpakaian bagi umahat itu? Ya, diusahakan semaksimal mungkin, hiasan-hiasan itu tidak tampak, tidak ada di dalam pakaian tersebut, ya, sehingga benar-benar pakaian itu tidak mengundang perhatian orang lain. Kemudian juga diperhatikan umahatnya. Kadang-kadang ada umahat yang mungkin belum memahami, ada umahat yang baru ta'lim, juga perlu menjadi pertimbangan. Ya, umat baru ta'lim langsung ditas, ditanya dulu, atau mungkin umatnya bajunya cuma satu itu saja, ya itu juga harus. Artinya kita sebelum kita memvonis, sebelum kita kemudian oh ya ini begini, kita mempelajari dulu masalahnya, dipelajari dulu masalahnya. Oh ternyata bajunya itu, oh karena memang punyanya itu. Nah, kalau memang punyanya itu, ditanya sanggup membeli yang lain atau tidak. Ternyata tidak. Nah, terpaksa kan kita yang bertanggung jawab. Yang usul mikul. Iya. Usul mikul. Om, pakaiannya jangan begini. Ini kan banyak hiasannya. Nah, lantas gimana? Ya. Ya, cari yang lain. Saya enggak punya uang. Nah, usul mikul. Ya. Bertanggung jawab, berikan solusi. Nanti om ada di rumah saya. Nah, kan itu enak. Mau. Ya, nanti insyaallah saya bawakan ya. Itu namanya memberikan nasihat juga memberikan solusi. Enak kan? Nah, itu. Ya, sehingga hubungan itu tetap terjaga. Si umahat yang memang pakaiannya cuma itu tidak merasa kemudian dibeginikan, nah, tapi malah digini kan gitu, dirangkul, ya, dibaiki oleh kita, nah, sehingga ia pun merasa nyaman. Oh memang begini ya, hidup di tengah salafiyat itu masya Allah nikmatnya, begitu. Kan begitu? Nah, ini yang harus kita ciptakan kondisi seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara membangkitkan semangat ta'awun dan bagaimana menanamkan rasa ikut memiliki pondok? Ya, cara membangkitkan ta'awun sebagaimana tadi, membaca ya, kisah-kisah salafuna soleh, orang-orang terdahulu, seperti tadi membaca hadis Nabi SAW, bagaimana para sahabat itu berta'awun, kan begitu. Itu akan membangkitkan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, akan membangkitkan semangat untuk berta'awun. Bagaimana menanamkan rasa ikut memiliki pondok? Ya jelas, sebenarnya tanpa harus tanpa harus diperintah lagi, setiap salafiyin harus merasa memiliki pondok. Kenapa? Karena pondok inilah lembaga pendidikan yang harus kita benar-benar perhatikan. Ya. Kemana lagi anak-anak salafiyin harus dititipkan untuk mereka mendapatkan tarbiyah kalau bukan dari ma'ahid yang ada di tengah-tengah salafiyin. Kalau bukan karena pondok-pondok yang dimiliki oleh salafiyin. Ya. Ya, tidak mungkin kita menitipkan kepada lembaga pendidikan lain. Ya. Ya. Apalagi di sana banyak diajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, tidak mungkin. Maka sebagai salafiyin hendaknya menumbuhkan kesadaran dari dalam dirinya sendiri untuk merasa memiliki pondok. Bagaimana caranya? Ya, seringlah datang. Ya. Tidak seminggu sekali, ya sepekan tiga kali. Ya kan begitu, kalau sering datang. Kalau tidak seminggu kali, sebulan sekali, itu namanya jarang datang. Ya, kalau sering datang, ya sepekan yang tadinya sekali jadi tiga kali. Ya. Kemudian berbicara dengan para pengampunya, dengan para asatidahnya yang mengajar. Ya. Gimana suka dukanya mengajar. Kan begitu. Ya. Ya. Nah, kalau kita bisa menyelami, kita bisa merasakan, ya berempati demikian sulitnya ternyata jadi pengajar di pondok. Ya. Atau mungkin menawarkan, boleh saya bantu? Apa? Saya bisa nih ngajarkan bahasa Indonesia seminggu sekali. Oh iya. Mari. Ya. Kenapa bisa mengajarkan bahasa Indonesia? Ya, saya selama ini bisa berbahasa Indonesia. Ya, jadi saya insya Allah bisa, asal ada buku panduannya. Kan begitu. Ya. Bantu anak-anak untuk bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Sehingga ketika ia, anak-anak itu bertutur kata, tutur katanya yang santun. Ya. Tutur katanya yang santun. Ya. Nah, ini kan kemampuan bertutur kata yang santun. Ya, tidak lepas dari kemampuan anak berbahasa. Ya. Sehingga akhlak yang baik ditunjang dengan kemampuan berbahasa yang baik juga akan memberikan pengaruh yang positif. Ya, ba'dallah. Ya, setelah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Di pondok kami setiap ada ta'lim ada umahat yang berjualan jajan ketika acara ta'lim berlangsung sehingga umahat lain tidak fokus ta'lim karena menuruti anaknya yang ingin minta jajan. Bagaimana cara menyikapi hal ini? Dimusyawarahkan dengan panitia. Nanti panitia membuat peraturan dan tata tertib. Selama ta'lim berlangsung tidak ada jual beli. Nah, tata tertibnya. Nanti kalau satu ketika melanggar tata tertib, diberi SP1. Ya, surat peringatan pertama. Nanti yang kedua, masih juga jualan SP2. Ya, setelah SP3, tiada maaf bagimu. Tidak boleh jualan. Taklim saja. Sudah ringkesi jualannya. Karena sudah diperingatkan, satu kali, dua kali, tiga kali, masih juga. Ya. Loh kok panitia keras, bukan keras, tegas, sesuai aturan. Kenapa? Dalam rangka menjaga yang lainnya. Ya, dalam rangka menjaga yang lainnya. Karena niat kesini bukan untuk niat jualan. Niat kesini niatnya untuk taklim. Ya, niatnya untuk taklim. Nah, yang bertindak nanti panitia. Jangan masing-masing individu. Nanti kalau masing-masing individu terjadi konflik horizontal. Ya, biar panitia saja. Karena panitia berwenang untuk mengatur. Ya, ya, panitia berwenang untuk mengatur. Ana berencana insya Allah ingin membuat musala di depan rumah untuk ana jadikan tempat taklim dakwah salafi di kampung ana. Apakah ini termasuk ta'awun dalam dakwah? Ya, termasuk ta'awun dalam dakwah. Tetapi perlu diperhatikan saat membangun musala. Masyarakat sekitar situ menerima atau tidak? Itu pertama harus dipelajari dulu. Jangan sudah dibangun, masyarakat, wah ini. Ini bahaya. Ya. Pelajari dulu keadaan masyarakat sekitar. Ya. Pelajari dulu keadaan masyarakat sekitar. Dan jangan lupa terus konsultasikan kepada ya, orang-orang tua kita. Ya, kalau di Pekalongan, kepada orang-orang tua kita. Konsultasikan kepada Pak Ahmad, kepada siapa, Pak Wildan, Pak Muhammad, dan seterusnya. Kepada asatidah juga dikonsultasikan. Ya. Supaya apa? Supaya tidak kontraproduktif. Maksud kita baik, tetapi karena kita tidak mempelajari situasi, justru itu jadi bumerang. Tidak hanya kepada kita, kepada yang mendirikan musala itu, ya, tetapi akan melebar kepada dakwah. Ini yang tidak kita inginkan. Akan melebar kepada dakwah, karenanya perlu dikonsultasikan kepada orang-orang sepuh, orang-orang tua. Insya Allah orang-orang tua banyaklah pengalaman dalam hal ini. Ya. Sehingga langkah-langkah apa yang perlu dilakukan, bahkan mungkin nanti ada keputusan, ya kalau bisa jangan musola nih, bagaimana kalau penambahan untuk ta'lim kita di masjid saja dananya. Nah, itu juga ta'awun dalam dakwah. Insya Allah itu pun amal jariah yang akan kita petik terus nanti sampai hari sampai kita sudah meninggal dunia. Jadi jangan lupa untuk selalu konsultasi, minta nasihat, minta saran, minta pendapat ya, dari orang-orang tua kita, dari asatidah, dan yang lainnya. Siapakah Dr. Haikal Hasan? Apakah dia Ustaz Salafi? Bukan. Ya. Yang saya ketahui dia bersama HRS. Ya. Siapa HRS? Habib Rizik Sihab. Ya. Ya. Karena dia bukan Salafi, ya ceramahnya cuma guyon-guyon saja gitu. Apa yang bisa diambil ilmunya dari dia? Allahu a'lam bissawab. Taib, sampai di sini dulu. Ya. Bolehkah kita membuat jadwal piket untuk membersihkan dan merawat masjid? Boleh. Ya. Dan apakah itu termasuk ta'awun? Ya, ta'awun dalam dakwah. Menjaga masjid, menjaga kebersihan masjid adalah bentuk amal perbuatan yang terpuji. Ya. Bahkan saya melihat kami para asatidah ketika berkunjung ya, ke ya, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala ya, ada satu hal yang beliau lakukan ya, beliau ketika di Mekah kan masjidnya tersendiri, beliau sholat ya. Kemudian ketika beliau sudah duduk di karpet itu ada entah apa butiran-butiran putih begitu ya, semacam apa ya, kotoran lah begitu mungkin ya. Tapi beliau mengambili satu-satu, masya Allah ya. Mata beliau masih awas padahal kecil-kecil sekali ya, beliau ambili satu-satu. Nah ini bentuk amaliah seorang alim ya, bentuk amaliah ulama di dalam menjaga kebersihan ya, yang kecil-kecil itu diambili ya, ya subhanallah ya, kita nggak terfikir sampai amalan seperti itu. Nah, ini contoh yang baik, uswah yang baik di dalam menjaga kebersihan masjid. Ya, dan itu menjadi contoh teladan bagaimana beliau yang usianya sudah sepuh, sudah berumur, mata pun mungkin sudah ya namanya usia sepuh, ya, beliau masih mengambili ya, butiran-butiran apa itu entah, ya, kemudian beliau masukkan ke kantong ya, dalam rangka untuk menjaga kebersihan masjid. Baik, sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.